Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadithu sadis wa thamanun ba'd al-mi'ah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana yakunu alayya as-sawm fi Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Hadis yang ke-186 dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata bahwasanya atasku ada hutang puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Tetapi aku tidak sempat membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti sebelum Ramadan yang berikutnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan alasannya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena kesibukanku mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, tadhkuru Aisyah radhiyallahu taala anha annahu yakunu 'alayha as-shaum qada'an min Ramadan. Aisyah menyebutkan radhiyallahu taala anha bahwasanya 'alaiha as-shaum, atasnya ada kewajiban puasa, artinya hutang puasa. Qada'an, ini mengqada puasa yang terlewat atau puasa yang tidak bisa dikerjakan di bulan Ramadan karena udur syar'i. Apa itu? Nah, al-haid. Wa li mahabbati an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laha wa husni adabiha fi mura'atihi wa mu'asharatihi tu'akhir siyamaha ila Sya'ban. Karena kecintaannya kepada Nabi SAW atau kecintaan Nabi kepadanya, wa husni adabiha, dan bagusnya akhlak beliau ala Aisyah kepada Rasulullah SAW, fi mura'atihi, dalam bergaul dengan Rasulullah SAW, wa mu'asyaratihi, dalam berhubungan dengan Rasulullah SAW, maka beliau pun menunda puasanya ila Sya'ban, sampai bulan Sya'ban. Lianahu sallallahu alaihi wa ala sallam kana yakthuru siyama fi. Karena Rasulullah SAW di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Tidak ada puasa atau tidak ada satu bulan pun yang Rasulullah SAW berpuasa seluruhnya kecuali Ramadan. Dan Sya'ban hampir-hampir Rasulullah SAW berpuasa seluruhnya. Hampir, tapi tidak. Maka Aisyah pun berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya kalau Rasulullah SAW dalam keadaan bersamanya, kemudian dia berpuasa, dia tidak bisa melayaninya sebagaimana mestinya. Mungkin karena lemahnya orang yang berpuasa, apalagi di tempat Mekah atau di Madinah, yang kalau musim panas sangat panasnya, Rasulullah SAW al-afiyah, ataupun karena alasan lainnya, maka beliau tidak berpuasa untuk melayani, untuk berkhidmat, untuk menyenangkan Rasulullah SAW hingga bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban Rasulullah SAW pun banyak puasa di situ. Maka Aisyah berpuasa membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban. Fa'lamu dzalik, dan Nabi mengetahui bahwa Aisyah membayarnya di bulan Sya'ban. Wa yuqirruha alaihi, dan beliau alaihi salatu wassalam mentakrirnya. Rasulullah tahu dan membiarkannya. Berarti ini termasuk hukum, yaitu termasuk hadis takriri. Hadis takriri. Karena hadis ada yang dengan fi'il Nabi, ada yang dengan ucapan Nabi, ada yang dengan takrir dari Nabi SAW. Itu semuanya marfu'. Ada lagi yang keempat. Mahwa wasfu, gambaran fisik Rasulullah SAW. Artinya beliau tinggi, beliau kalau berjalan begini, beliau hidungnya demikian, matanya begini dan sebagainya. Nah, qala ma yukhadh min al-hadith, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadith fawaid jammah, wa minha jawazu ta'khir qada'i ramadhan ila sya'ban ma'al udri, bolehnya menunda untuk mengqadha, membayar puasa Ramadan sampai di bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum bertemu Ramadan berikutnya. Ma'al udhur, bersama dengan udhur. Karena perkara yang baik, hukum asalnya apa? Perkara yang baik, hukum asalnya disegerakan. Dan dalilnya kalian semua tahu. Apa diantaranya? Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Apalagi? Sabiqu. Apalagi? Hadis-hadis. Naam. Badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kalailil mudlim ila akhirih. Berarti hukum asalnya disegerakan membayar puasa itu. Tetapi kalau ada udzur, tidak mengapa untuk menundanya, menundanya, menundanya sampai bulan Sya'ban. Thaniyan, istafadna aydan min hadzal hadis anna al afdala at-ta'jil ma'a ghairil udri. Kita dapatkan pula faedah bahwa yang afdal adalah disegerakan kalau tidak ada udzur. Apakah ada ma yadullu alaihi fi hadzal hadis? Apakah ada yang menunjukkan hal itu di hadis ini? Apa itu? Kalimatnya ma astati'u, aku tidak mampu. Berarti ada udzur. Kalau Aisyah menyampaikan aku begini, aku begitu sehingga aku membayar di bulan Syaban, menunjukkan apa? Menunjukkan beliau pun inginnya menyegerakan. Tetapi karena ada udzur, itu tidak. Maka afdal mada? At-ta'jil ma'a ghairil udzur. Fa Aisyah radhiyallahu taala anha qad bayyanat udraha. Beliau menerangkan udzurnya dalam masalah itu. Salisan. Annahu la yajuz ta'khirul qada' ila ramadhanit tali. Dapatkan pula faedah, tidak bolehnya menunda bayar puasa sampai datang Ramadan berikutnya. Datang Ramadan berikutnya harus dalam keadaan sudah terselesaikan puasa-puasa yang tertinggal di Ramadan yang lalu. Wa ikhtalafal ulama'u fi wujubil kaffarah ma'at takhir ila dukhuli Ramadanil akhir. Berselisih para ulama tentang wajibkah membayar kafarah bagi siapa yang menundanya sampai masuk Ramadan berikutnya. Wa madhhabul Hanabilah anna 'alaihi al-kaffarah idza akhara lighairi 'udrin. Adapun madhab Hanabilah berpendapat bahwasanya dia terkena kafarah tebusan idza akhara, jika dia menundanya bukan karena uzur. Yang keempat, husnu 'ishrati 'Aisyah. Faedah keempat, kita dapatkan betapa baiknya pergaulan, pelayanan, khidmah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Razaqallahu nisa'ana al-qudwah biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita mengikuti Aisyah radhiyallahu taala anha. Amin. Kamu punya istri enggak? Ikut ngaminkan. Nah, amin insyaallah sata'ti. Akan datang insyaallah yang muqtadiyat bi Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, باذنillah taala. Intaha mulakhasan walhamdulillah. Satu hadis.